atiku lorai. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa cokwe? Wes mas, ra penting kuwi mare lara ati terus. Lah terus penake piye? Mending golek banyu cah kowe yo. Taman sak parkir ditambah sing susah babine rasa nangis mergo tresno ning santai.